Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti rahimahullah rahmatan wasi'ah, masih tentang dzikru istihbabil mu'akhat lil mar' ma'al khas, anjuran untuk mencari teman baik, mencari ikhwan yang membantu dia dalam khair. Beliau sebutkan wal 'aqilu la yu'akhi la'iman uqala. Orang yang berakal, kata beliau, dan kitab memang bicara tentang mereka dan sifat-sifatnya, kriteria uqala, raudhatul uqala, orang yang berakal tidak akan mau berteman, bersahabat dengan orang la'im. La'im ini Ziddul Karim, lawan daripada Karim, orang yang celaka, yang gak punya kehormatan, gak punya sifat-sifat kebaikan, la'im, tercela. Gak akan orang berakal mau berteman dengannya. Li'anna la'im kal hayatu samma la yazdadu bidzalika wa la yazdadu bidzalika wa la yujadu indaha illa ladq wasum. Laim, kata Ibn Hibban, itu sama seperti ular, somma, yang tuli, dan memang bawaannya ular. Disebutkan ular salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya makhluk hidup bernyawa yang tidak punya pendengaran. Ular hanya melihat. Dia memang dari sananya Allah tidak berikan padanya pendengaran. Somma. Dan karena seperti itu, tidak ada pada ular kecuali dia menyengat, mematok, dan beracun. Hanya itu yang ada padanya. Tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa masuk kepadanya kebaikan, nasihat, tidak bisa diingatkan. Yang ada hanya mematok orang atau lawannya dan menusukkan racun ke tubuhnya. Laim seperti itu. Sama seperti ular tadi, tidak ada padanya kecuali kejelekan. Nas'alullah al-afiyah. Tidak ada padanya kecuali kerugian. Ini hanya merugikan kamu, hanya menyengsarakan kamu, hanya memadorotkan kamu, hanya mendolimi kamu. Selama kamu berteman dengannya, kapanpun, dimanapun kamu dekat dengannya, kamu akan dapat kerugian darinya. Hanya racun dan sengatan itu yang kamu dapati dari dia. Laim. Tidak diharapkan kebaikan darinya. Makanya di riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW sebutkan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian orang yang diharapkan kebaikannya dan orang aman dari kejahatannya atau kejelekannya. Ini ketika orang dekat dengannya, orang berteman, bersahabat dengan dia, bermuamalah, yang orang harap kebaikan dari dia, ini fulan ma'ruf khair, Dan itu kenyataannya mendapat ada saja kebaikan yang dia peroleh darinya dengan lisannya, dengan muamalahnya, kejujurannya, yakni nasihatnya. Wa yu'manu syarruh, dan orang aman dari gangguan dia, dari kejahatannya. Orang enggak akan takut nanti ditipu sama fulan ini. Mereka enggak khawatir. Karena dia bukan orang laim. Enggak akan dibawa lari barangmu kalaupun kamu muamalah dagang dengannya misalnya. Segalanya orang ini enggak akan khianat, enggak akan membongkar rahasia kamu yang mungkin itu aib-aib kamu. Orang aman dari kejelekan-kejelekannya. Itu yang terbaik dari kalian. Wa syarrukum man la yurja khairuh wa la yu'manu syarruh. Sebaliknya, sejelek-jelek kalian, orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak dirasa aman dari kejahatannya. Wa la yasilul la'imu wala yu'akhi illa an raghbatin aw rahbah. Wala yasilul la'im, dan uqala, orang yang berakal pula, al-aqil, enggak akan mau mendekat kepada orang la'im tadi. Dan karena memang juga orang laim ini gak akan bisa dekat dengan orang, gak akan bisa bermuamalah layaknya orang karim dengan orang lain, ada keakraban, ada kemesraan, bisa canda gurau, ya karena tadi orang tenang di sisinya, berharap kebaikannya, aman dari kejahatannya. Laim gak bisa begitu, sehingga gak ada orang dekat dengan dia. Dan dia pun sulit untuk dekat dengan orang. Hadal laim. Layasilul laim. Gak akan ada yang bisa dia sambung hubungan dengannya. Orang lari dari dia, takut siapa mau. Ular ini orang. Layaknya kamu ngelihat ular, apalagi kobra, na'udzubillah. Yang ada lari menjauh, ngapain deket-deket dia? Daripada kena sengat nanti, kena bisanya. Bahkan sebagian ular gak cukup hanya gigit, nyembur. Dia bisa meludahi kamu dengan racunnya, na'udzubillah. Dia semprotkan lewat mulutnya, crot. Gak perlu kamu dekat sampai digigit, berjarak pun bisa dia memadorotkan orang, na'udzubillah. Laim, layasil, laim. Dia pun gak bisa berhubungan dengan orang. Orang hanya dirugikan, dimadorotkan darinya. Ya, ini dia sendiri merugi jauh dan tidak ada yang mau dekat dengannya. Maka aqil faham itu, karena sifat laim pula dia tidak akan mau dekat dengan orang kecuali kalau ada sesuatu yang dia harapkan, ada faedah bagi dia yang dia inginkan, dia incar keuntungan dari orang ini, maka dia mau berdekat kepadanya, atau karena takut darinya. Wal karim yawaddul karim ala luqyah wahidah walau lam yaltaqiya ba'daha abadan. Sekarang lawannya, tadi laim kan seperti apa sifatnya, sekarang karim. Kata Ibnu Hibban, al karim yawaddul karim, orang yang karim, orang yang mulia, terhormat. Kalau orang awam itu mengibaratkan muhtarom, itu karim. Ini walaupun dia awam kadang, nah, dia mungkin tidak kamu dapati multazim. Artinya mungkin dia cukur jenggot misalnya, Allah yahdi. Mungkin dia isbal pakaiannya. Mungkin dia mungkin merokok. Atau ini kemaksiatan-kemaksiatan yang serupa itu. Tapi pada dasarnya dia orang baik. Ada bawaan kebaikan itu padanya. Maksiat na'am ada padanya. Taksir, dia mukosir. Tapi muhtarom. Melihat kamu orang yang istilahnya multazim, istiqomah, leh ya. Mungkin dia mengucapkan, Masya Allah orang kayak antum ini. Ana belum mampu untuk jadi seperti antum. Ana gak mampu ngadepi istri misalnya. Kebanyakan mereka begitu alasan. Gak bisa ngadepi istri, sama istri dipaksa suruh nyukur misalnya. Tapi hormat sama kamu. Misalnya ngerokok, dia bilang, Ya Allah ana tahu ini jelek, haram. Ya Allah berat ninggalkan ini. Pas doakan ana bisa. Muhtarom. Dia menghormati kamu. Tahu. Masih karim pada dirinya. Enggak kemudian mentertawakan kamu. Enggak kemudian mencela kamu. Apalagi memerangi kamu. Istihza. Lah. Muhtarom pada dirinya. Karim. Ya waddul karim. Akan cinta. Akan bisa luwes dekat dengan orang karim pula. Ala luqyah wahidah. Bahkan kalaupun hanya dengan sekali pertemuan. Sekali dia jumpa. Gak pernah ketemu sama kamu. Sesekali mungkin dalam walima atau dari apalah acara apa. Ada jenazah. Ketemu sama kamu, oh fulan kamu yang namanya fulan, ahlan wa sahlan. Semenjak itu dia cinta sama kamu. Dia jaga betul itu hubungan baik. Mungkin kalau sekarang berlanjut nge-WA kamu, kef ya akhi, bekher, ya apa kabarnya, anak-anak sehat, ini, itu. Hanya dengan sekali jumpa. Dia jaga itu hubungan baik. Terlihat karomnya, terlihat ihtiromnya. Enggak perlu waktu lama berteman sama kamu, bergaul. Sekali saja dia jaga itu. Dia pelihara, pernah bertemu dengan orang karim. Dia hormati. Makanya yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, Al-Karim, yahfadhu widada lahdhah. Orang karim itu akan menjaga widad, itu cinta, kasih sayang, kebaikan, walaupun hanya sesaat. Yakni mungkin kamu pernah berbuat baik pada dia sekali, dan itu pun bukan hal yang besar kamu berikan, tapi tetap itu namanya kebaikan, bantuan, entah apa begitu, dengan harta, mungkin dengan tenaga kamu, mungkin dengan pikiran kamu, usulan atau nasihat. Sekali sedikit dia dapat kebaikan darimu, betul-betul dia jaga. Dia jaga jangan sampai rusak hubungan dia denganmu. Jangan sampai kamu kemudian putus hubungan dengannya. Dianya jaga. Menghormati kamu terus, memuliakan kamu, hormat, mencintai kamu. Satu ini diingat-ingat terus oleh dia. Baru satu kebaikanmu. Itulah orang karim. Sekali dia dapat kebaikan dari kamu, dia ingat-ingat. Dia jaga, begitu kata Imam Syafi'i. Sifat kriteria karim. Laim gak bisa begitu. Jutaan kebaikan yang kamu berikan padanya bisa lenyap dalam sekejap di mata dia. Bahkan dia gak pernah ingat. Kalau pernah mendapat kebaikan yang banyak darimu dan besar. Sama sekali tidak dia ingat itu. Gak dia anggap. Jasamu, kebaikanmu, bantuanmu yang sekian banyak, sekian lama. Di mata dia seperti sesuatu yang gak pernah ada. Ka'anna syai'an lam yakun. Di mata la'im. Karim? Enggak. Secuil kebaikan dari kamu sedikit. Dan hanya sekali bahkan. Nah, ini kebetulan juga mungkin apa misalnya, kamu bantu dia, diingat-ingat sama dia, dijaga. Ketemu kamu lain waktu misalnya dia apa, dihormati kamu, ahlan wa salam fadal ke rumah ini itu. Nginget-nginget kebaikan kamu. Hadza karim. Nas'alullah min fadlih. Walau lam yaltaqiya ba'da, bahkan kalaupun keduanya enggak pernah bertemu lagi sudah. Ya cuma sekali itu pernah jumpa, setelah itu karena satu dan lain sebab enggak pernah ketemu lagi. Tapi dijaga. Diingat-ingat terus sama dia. Mungkin kalau ketemu orang lain misalnya, misalnya kalau di luar negeri, yang satu di negeri mana, satu di negeri mana. Ini misalnya taruhlah di Saudi sana misalnya, ada temannya mau umroh. Ya Allah, kalau antum ketemu fulan di sana, kirim salam ya. Bilang anak kangen sama dia, salam sama dia. Ini karim. Ingat-ingat kebaikan orang itu yang di sono. Lu udah enggak pernah ketemu lagi. Tapi begitu diingat-ingat, dijaga. Karim. Qala rahimahullah, haddatsana Al-Bujairi Umar bin Muhammad Al-Hamdani qala haddatsana Muhammad ibn Salih ibn Askar qala haddatsana Sa'id ibn Kathir ibn Ufair qala haddatsana Al-Fadl ibn Al-Mukhtar an Abi Hamzah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna min afdhalil hasanat takrimatal julasa. Kata Ibn Abbas, termasuk kebaikan yang terafdol, termasuk hasanah, kebaikan terafdol adalah kamu menghormati teman dudukmu. Ini sahibmu, jalis yang bergaul dan duduk bersamamu. Ini kamu hormati, kamu kasih minum atau makan, ini jamuan yang layak. Kamu ajak ngobrol yang baik, nasihat, ya ini dihormati. Dia merasa, dan itu akan dia sadari, dia rasa ini orang hormati ana, masya Allah. Dianggap begitu. Dan termasuk kejelekan sayyi'ah yang jarang disadari orang, ketika orang itu mendiamkan orang yang di majelisnya, yang duduk bersama dia. Hadza minal jafa. Itu termasuk jafa. Jafa itu kering, artinya enggak pantas, jelek. Ini orang kamu anggap seperti patung. Seringnya itu ketika kamu enggak kenal. Misalnya teman kamu datang ke rumah kamu berlima. Salah satu dari lima ini teman mereka berempat. Satu, kamu juga gak kenal. Ya ikut bersama dia, mereka. Duduk majelis bersama kamu di rumah kamu. Kamu ngobrol, guyon kesana kemari. Cuman sama empat ini, yang satu gak kamu anggap. Dengan alasan gak kenal, belum akrab ini itu. Ini kayak patung ini orang di majelis gak dianggap. Padahal kata Ibn Abbas, min afdolil hasanat. Kebaikan terafdol, takrimatul julasa, kamu hormati. Ahlan ya akhi, bekhair minal akh. Siapa akh ini? Fulan, masya Allah, dari mana? Antum kenal mereka ini itu? Ya, ini kamu anggap diajak ngobrol ini. Kerja apa? Di mana ini? Diajak ngobrol lah. Sehingga dia merasa dihargai. Nah, kalau kamu cuekkan begitu saja, enggak dianggap. Ini ya, tersinggung orang. Kembalikan pada diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu ikut rombongan berapa orang di majelis seseorang, ini yang punya majelis rumah ngobrol sama teman-teman kamu, kamu gak dianggap sama sekali. Gak sakit hati kamu. Sama. Takrimatul julasa. Sifat orang yang berakal akan menghormati, menjaga perasaan orang yang di majelisnya. Yang duduk bersama dia, dibuat dia jinak. Karena orang kalau gak kenal biasanya kan ada wahsyah, ada keliaran, layaknya kalau binatang liar gitu, karena nggak kenal majikannya, nggak bisa dideketi kan binatang liar. Kalau binatang buru-buru kamu mau naik ke punggungnya, deket aja mungkin dia ngamuk marah, nendang kamu, karena dia liar. Perlu dijinakkan, ada kedekatan, ada kamu lus-lus, kamu usap-usap, kamu kasih makan, upaya pendekatan, penjinaan. Artinya orang pun begitu, karena dia orang asing, baru ketemu kamu, gak kenal, takrimatul julasa, dihormati. Buka obrolan dengan dia, supaya dia jinak dengan kamu, supaya merasa akrab, begitu. Qala wa laqad akhbarana Muhammad ibnul Mundhir qala hadathana Ishaq ibnu Ibrahim ibni Yunus qala hadathana Ismail ibni Mahmud an ibnil Mubarak an Sufyan an Yunus ibn Ubaid rahmatullahi alaih, kata Imam Yunus bin Ubaid, annahu usiba bi musibah. Imam Yunus bin Ubaid pernah terkena musibah, yakni sakit atau apa begitu. Faqila lahu, maka beberapa teman dia, sahabatnya menjenguk, mendoakan insyaallah khair, cepat sembuh ini itu, Allah yashfik. Kemudian di majelis ada yang nyampaikan, Ibni Auf lam ya'tika. Itu Ibni Auf, ini teman dekatmu, sahabatmu, belum juga datang menjengukmu. Ini seakan-akan mereka bertanya pengingkaran, kif Ibni Auf gak datang, kami aja datang menjenguk Ibni Auf. Qala, tapi jawab Yunus bin Ubaid, inna idza wathiqna bimawaddati akhina lam yadurrahu alla ya'tiyana. Kita ini, kata Yunus bin Ubaid, kalau sudah yakin, percaya dengan kecintaan saudara kita, ini kamu tahu, kamu cinta dia, kamu tahu, dia juga cinta sama kamu, dia sahabat dekat kamu, ada hubungan baik selama ini, kamu dengan dia. Maka kata Yunus, gak masalah kalaupun dia gak datang. Ini khusnudzon dan udzurlah diberi pagi tadinya. Gak masalah dia gak datang pun gak masalah. Jangan dijadikan itu masalah atau poin untuk mencela dia. Kif gak datang, aib ini. Ada apa fulan gak datang, kok gak jenguk ana? Berarti, nah mulai syaitan masuk. Berarti ya di hatinya fulan ini ada apa sama ana. Fulan, fulan, fulan yang jauh aja datang, dia deket gak datang. Ada apa ini? Kenapa fulan? Bukan begitu. Uqala gak demikian, kata Yunus bin Ubaid. La yadhurruna alla ya'tiyana. Kalaupun dia gak datang gak masalah. Gak memadaratkan dia. Orang berhusnudzon kepadanya. Orang berbaik sangka dan memberi udzur padanya. Udzur wasamu'ah. Karena selama ada keikhlasan dalam cinta, kasih sayang, persaudaraan, ukhuwah, jauhnya jarak, atau kendala-kendala yang lain, halangan mungkin gak datang atau ini, gak akan jadi masalah. Makanya mereka katakan, idza hasalal wuddu bil ikhlas lam yadurrul bu'du bil ashas. Kalau kecintaan itu ada dengan keikhlasan, gak jadi masalah kalaupun berjauhan jasadnya. Satu di sana, satu di sini, mungkin gak bisa datang, mungkin ini. Gak akan jadi masalah. Selama kecintaan itu terjaga. Artinya diajarkan untuk mengedepankan husnudzon dan udzur, kepada saudaramu yang mungkin melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip kurang pantas. Semula kan dikatakan gak pantas, gak datang ini kena musibah, celakaan atau apa, sakit. Ya dulu kan husnudzon. Qala Abu Hatim, kata Imam Ibn Hibban, fal'aqil yatafaqqadu tarkal jafa' ma'al ikhwan. Maka orang yang berakal selalu menjaga agar tidak ada jafa' antara dia dengan ikhwannya. Jafa' tadi itu keringnya hubungan. Hal-hal yang itu jafa', dia enggak mau terjatuh di situ. Aqil, dia jaga. Jangan sampai ucapan dia mengakibatkan jafa. Jangan sampai muamalah dia mengakibatkan jafa. Jangan sampai muamalah dia mengakibatkan jafa. Hubungan itu harus terus dalam keadaan lembab, basah. Jangan sampai jafa. Kering akan membuat keretakan, kerenggangan hubungan, berjarak akhirnya. Akil gak mau itu terjadi, maka dia hindari hal-hal yang mengakibatkan jafa, apapun itu. Kamu sadari itu akan berakibat jafa antara kamu dengan ikhwan kamu, kamu tinggalkan, kamu hindari. Wa yura'i mahwaha in badat minhu. Dan dia berusaha menghapusnya kalaupun terjadi. Nah, ini misalnya terjadi, taruhlah contoh yang Yunus bin Ubaid sebutkan tadi, misalnya dia gak bisa datang, dengar saudaranya ada musibah, apalagi sekarang kan bisa telpon, WA, anak dengar antum, anak musibah, sakit, insyaallah khair, syafakallah, afwan anak gak bisa ke situ, sibuk ini, itu. Ataupun, kalau hal lain misalnya, pantas dia untuk minta maaf, dia akan minta maaf. Afwan kemarin, anak begini, anak udur anak begini, begini. Agar tidak terjadi jafa antara dia dengan orang-orang yang dia cintai, teman-temannya. Wala yajib an yastad'iful jafwa hal yasirah. Lianna man istasghara saghira yushiku an yajma'a ilaihi saghiran. Dan juga orang yang berakal enggak harus menganggap kesalahan-kesalahan kecil. Jadi di satu sisi beliau ajarkan, diingatkan untuk jaga jangan sampai terjadi jafa. Tapi di sisi lain, kalaupun ada jafa dari saudaramu, jafa yasira yang ringan, kecil, jangan anggaplah, lupakan. Karena orang yang terbiasa dan sering menganggap yang kecil-kecil, segala sesuatu dia hitung, dia hisap. Kamu pernah berbuat begini, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah mengucapkan ini, kamu hatta kecil mungkin itu gurau, mungkin itu enggak sengaja, ya ini. Kalau semuanya kamu anggap, kamu hitung, pada dirimu juga pada akhirnya orang akan menghitung hal-hal kecil dari kamu. Kesalahan-kesalahan kecil kamu yang bahkan mungkin enggak kamu sengaja, akhirnya terakumulasi, terkumpul kesalahan kamu, numpuk di orang. Wa kama tadinu tudan. Bagaimana kamu berbuat kepada orang, seperti itu orang berbuat pada dirimu, jangan salahkan orang. Kamunya begitu ke orang, ya orang juga akan begitu ke kamu. Wal hayah mudayana. Seperti disebutkan, hidup itu utang piutang. Kamu ngambil utang ke orang, ya kamu akan dibayar seperti itu. Makanya jangan. Dan siapa orangnya gak punya kesalahan, gak punya kekeliruan. Fa'idha shaghiru kabir. Dan tiba-tiba saja hal-hal kecil itu berubah menjadi besar sudah. Terkumpul. Bal yablughu majhudahu fi mahwiha. Yang benar orang berakal itu berupaya bagaimana kesalahan itu dia hapus. Kalau itu dari saudaranya, ya dia maafkan. Kalau itu dari diri dia, ya dia minta maaf. Afwan. Samihna. Li'annahu la khaira fis sidqi illa ma'al wafa. Karena kejujuran juga enggak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan kesetiaan, kesetiaan kepada sahib, kesetiaan kepada ikhwan. Setia artinya kamu tidak khianat, setia kamu tidak menipu dia. Mana kesetiaan? Kama la khaira fil fikhi illa ma'al wara'. Sebagaimana fikih juga enggak ada gunanya kalau enggak dibarengi dengan wara'. Mungkin orang faqih tahu hukum fikih, masya Allah ilmunya. Hatam belajar banyak kitab ini, kitab itu. Tapi enggak ada wara'nya. Semua dia ambil, semua dia makan, semua dia lakukan. Enggak punya wara'. Apa perlu, apa gunanya fikih yang dia punya, dia pelajari? Percuma. Fikih tanpa warok enggak ada gunanya. Sama, kejujuran tanpa kesetiaan juga enggak ada pergunanya. Wa inna min akhraqil khurq iltimasul mar'il ikhwan bighairi wafa. Dan termasuk kebodohan yang paling bodoh ketika orang itu cari teman, cari ikhwan, padahal gak ada kesetiaan padanya. Gak setia. Kok masih kamu cari, kamu pertahankan sebagai teman kamu? Hadza akhraqil khurq. Kedunguan yang paling dungu. Karena gak ada gunanya tadi. Apa makna persaudaraan kalau dia enggak setia sama kamu? Tahu sampai padanya sedikit dari kesalahan kamu, diobral ke sana kemari. Sampai kepadanya kamu berbuat sesuatu yang mungkin dalam penilaian dia enggak baik atau ini, dijadikan bahan, digoreng ke sana kemari, diolah untuk merusak dan menjatuhkan kamu. Enggak ada kesetiaannya. Kalau dia wafa, wafi, setia, enggak akan dia lakukan itu. Ini sahibi. Ini ikhwani. Sifat orang berakal itu yastur wa yansah. Sifat mukmin bahkan. Dia menutupi dan menasehati. Kalaupun itu kejelekan, aib pada dirimu, dia tutupi. Tapi juga nasihati dia. Ana dengar kamu berbuat begini, terjadi padamu ini. Ya khitaqillah. Mayasir hada mayaslu. Enggak baik pada dirimu. Benahi antum, tinggalkan yang semacam ini. Dia nasihat. Tapi juga di satu sisi, dia tutupi. Enggak dia sebar ke sana kemari. Laim, bahkan sifat munafik sebaliknya, yafdah wa yu'ayyir. Dia bongkar, dia sebutkan ke sana kemari, dan dia jadikan itu ta'yir. Ta'yir itu lawan dari nasihat. Dia jadikan bahan celaan. Fulan, masa fulan berbuat ini itu? Enggak pantas fulan berkata begini begitu. Sudah enggak bernasihat, dia obral ke sana kemari, kamu ditelanjangi kejelekanmu. Makanya kebodohan yang paling bodoh kalau kamu mencari teman yang semacam itu. Wa talabal ajr bir riya. Termasuk kebodohan pula orang yang cari pahala dengan riya. Na'udzubillah. Tidak ada keikhlasannya. Dia ingin pujian orang, agar dilihat orang. Bagaimana kamu mengharap pahala dengan itu? Wala syai'a adya' min mawaddatin tumnahu man la wafa'a lahu wa sani'atin tustana' inda man la yashkuruha. Dan tidak ada kerugian, tidak ada hal yang lebih sia-sia dari kecintaan yang kamu berikan kepada orang yang enggak setia sama kamu. Itu kerugian yang paling besar, kesia-siaan. Kamu banyak menyia-nyiakan. Ngapain kamu berikan cinta kepadanya? Ngapain kamu tetap dekat dengan dia sementara dia enggak setia sama kamu? Sebagaimana juga termasuk yang paling sia-sia, kamu berikan kebaikan, jasa apapun itu kepada orang yang tidak bersyukur. Tidak pernah berterima kasih, bahkan tidak pernah mengakui, enggak nganggep kebaikan-kebaikan kamu. Bagaimana kamu berikan itu kebaikan padanya? Ya, kamu tidak mengharap pujian dia atau rasa puji syukur dia. Tapi orang yang berakal akan milih. Enggak sembarangan kebaikan itu dia letakkan. Dia berikan. Orang yang enggak nganggap kebaikan-kebaikan kamu, enggak pernah bersyukur kepada kamu, sangat sia-sia ketika kamu tetap memberikan kebaikan itu padanya. Dia mengingkari. Layaknya kalau itu orang karim, wafi, orang setia, dianggap. Seperti tadi, jangankan sering, sekali saja kamu memberi jasa dan bantuan, kebaikan, wah, diingat-ingat terus sama dia, dijaga. Fulan pernah bantu ana, fulan berjasa sama ana. Ini gak pernah bersyukur sama kamu, gak pernah nganggep. Gak pernah dia anggap sekian kebaikan yang selama ini kamu berikan padanya. Min la syai'a adya' minhu. Gak ada hal yang lebih sia-sia dari itu. Kamu sia-siakan. Kamu letakkan itu kebaikan bukan pada tempatnya. Orang berakal gak akan mau melakukan itu. Wa anshadani al-Khalladi qala wa anshadani Muhammad bin Muhammad al-Bakri qala ihdar mawaddata madhiqin khalatal mararata bil halawati. Hati-hati dari mencintai madhiq. Madhiq itu orang yang biasa mencampur adukkan antara jelek dan baik. Dan beliau sebutkan, yaitu orang yang mencampur antara yang pahit dan yang manis. Kejelekan dan kebaikan dicampur aduk sama dia. Hati-hati darinya. Yuhsid dhunuba alaika ayyama sadaqati lil adawah. Orang seperti ini, madzik ini, akan yuhsi, ihsa itu sensus. Layaknya orang sensus kan gak ingin terlewat kan. Petugas kalau lagi sensus ya apa, tiap rumah harus dimasuki. Satu persatu rumah. Berapa anggota keluarga di sini. Dan tiap rumah tangga, tiap kakak harus jeli, detail. Berapa penghasilannya pak? Apa saja kekayaannya di rumahnya? Kulkas, motor, ini itu, rumahnya pakai keramik, di sensus esok. Madzik akan mensensus kesalahan-kesalahan kamu, kejelekan kamu, kekurangan kamu, ayyama shodaqoh, saat berteman dengannya, saat kamu bersama dia, akan dibongkar sama dia. Oh, fulan itu ana pernah bersama dia dulu satu tempat sama ana, satu tempat kerja, satu pabrik, atau mungkin satu kota, satu apalah. Iya, pernah melakukan ini di bulan Agustus. Iya, itu begini begitu. September dia melakukan ini itu. Oktober dia pernah berkata begini. Desembernya dia begini begitu. November, Desember, Januari kemudian dia berbuat. Semuanya disensus. Apa yang pernah terjadi Java mungkin, kekurangan-kekurangan kamu, aib kamu, saat berteman dengan dia, dia bongkar semuanya, disimpan sama dia selama ini. Ada dalam simpanan dia, sewaktu-waktu dia akan buka kartu kamu. Hadalaim, hadalaim, madzik, kata Muhammad ibn Muhammad al-Bakri. Orang karim gak akan begitu. Kalaupun terjadi sesuatu, kalaupun terjadi kerenggangan namanya manusia, salah paham atau ini itu, walhasil aman. Kejelekan kamu aman, kamu gak merasa takut dari kejahatannya. Mungkin saja namanya orang kadang kedekatan, dia bisa tahu dan melihat aib-aibmu, dan apalagi hubungan sekian lama. Tapi kamu aman, gak khawatir dia akan bongkar-bongkar. Tapi ketika laim, dia bongkar semuanya. Mungkin satu persatu dari teman dia, dia punya kartunya, dia punya database untuk masing-masing orang. Kapan dia tinggal klik, terbuka semua itu untuk dia sebarkan. Fulan itu pernah begini, pernah melakukan ini itu, sehingga orang takut berteman dengan dia, nggak mau dekat dengan dia. Bahaya. Kan gak mungkin orang, namanya pertemanan, gak mungkin mulus terus, gak mungkin. Pasti ada saja, namanya manusia, Bani Adam, khata, kamu tergelincir, pernah berbuat ini, melakukan itu, mengucapkan ini, manusia. Tapi kalau kamu aman, tahu dia orang karim, kamu gak takut, gak ada yang kamu khawatirkan. Sewaktu-waktu misalnya kalaupun terjadi, ya sudah dia tutupi, gak akan dia bongkar-bongkar. Oke, fulan, ya khair insyaallah, insyaallah khair, nanu saja. Dia berusaha tutupi, bukan kemudian dia bongkar. Berselisih sama anak kamu, itu dia jadikan pemicu untuk dia bongkar-bongkar kartu kamu. Hadalaim, madzik. Manisnya kamu akan dia campur dengan pahitnya kamu. Hada madzik. Yakhlitul mararata bil halawah. Halal yang manis dari kamu, kebaikan kamu selama ini, pertemanan kamu yang baik, ini jasa kebaikan kamu, bantuan kamu, itu kan halawah, perkara yang manis, akan dia campur sekarang dengan maroro. Kapan? Lil adawa, saat ada permusuhan dengan kamu, saat kres. Dan di situ diuji kesetiaan orang, kesetiaan teman. Kalau sedang akrab, ya gak ketahuan, sedang masih enak-enakan, dia dapat kebaikan dari kamu, tidak terlihat, tidak tampak. Tapi ketika ada crash sama kamu, ada gesekan sama kamu, ada permusuhan atau inilah kebencian, ya nih, di situ akan tampak hakikat dan warna aslinya. Dia laim, madzik, wa illa karim. Orang karim apa laim ini orang? Kelihatan di situ. Diuji. Makanya kata Muhammad Al-Bakri, ihdhar, hati-hati, waspadalah dari madzik yang seperti itu. Wa ansyadani Muhammad bin Ibrahim Al-Mis Al-Basri bi sur li nafsihi qala la yaghurrannaka sadiqun abada laka fil mandari hatta takhburahu. Kamu jangan gampang tertipu dengan temanmu hanya karena penampilannya, sampai kamu uji sendiri. Makanya pengalaman hidup itu memberi seseorang kemampuan untuk tahu dan menilai, karena dia pengalaman tahu itu layaknya ujian. Bisa tahu nilainya orang kan, layaknya kamu ikut ujian. Oh, fulan rosib, fulan najih, fulan nilainya 9, mumtaz, fulan jayid jidan, fulan makbul jayid. Kam sodikin kunta minhu atau kuntu minhu fi ama gharrani minhu zamanan mandaruhu. Kadang ada teman yang aku, kata penyair Muhammad bin Ibrahim Al-Basri, aku seperti buta selama ini. Sekian zaman, sekian waktu, tertipu oleh gaya dan penampilannya. Masya Allah, kelihatannya, senyumnya ini. Sekian waktu aku tertipu dengannya. Kana yalqani biwajhin talik. Selama ini kalau ketemu sama aku, wajahnya senyum, ceria. Wa kalamin kallaali yanthuruhu, dan kalau ngomong seperti intan permata keluar dari lisannya. Masya Allah tabarokar rahman. Omongannya, tutur katanya selama ini. Orang terpesona melihatnya. Siapa gak terpesona melihat intan permata berkilap-kilap, berkilau. Fa'idha fatantuhu atau fa'idha fattashtuhu an ghaibihi lam ajid dhaka liwuddin yudmiruhu. Tapi begitu aku uji, saat aku ghaib, ini sudah enggak bersama dia, saat mungkin berpisah di belakang dia, ternyata aku tidak dapati kecintaan itu ada dalam hatinya. Yang selama ini kamu kira dia dicintai kamu, kamu cinta dia. Dia sahabatmu, kamu sahabat dia, dia ikhwanmu, kamu ikhwan dia. Anta akhuh wa huwa akhuka. Kamu kira begitu, ternyata enggak ada itu dalam hatinya. Fada'il ikhwan illa kulla man yudhmirul wudda kama qad yudhiruhu. Maka jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang menyembunyikan kecintaan dalam hatinya seperti yang dia tampakkan, sama. di depan kamu, dia akan seperti di belakang kamu. Bersama kamu, dia sama seperti ketika pisah dari kamu. Selama kamu bermuamalah, berteman dengan dia, terjaga kejelekan-kejelekanmu, saat pisah pun, hatta saat crash dengan dia, kamu aman, kejelekanmu aman di sisi dia, gak akan dia buka kepada siapapun. Pilih yang seperti itu. Apa yang dia tampakkan sama dengan yang dia sembunyikan dalam hatinya. Setia, karim. Fa idza fuzta biman yajma'u dza faj'alanhu laka dzukhran tadakhiruhu. Kalau kamu dapati seperti ini, simpan baik-baik oleh kamu, jaga, jadikan itu simpanan berharga bagi kamu. Karena enggak gampang dapat orang seperti itu. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad, walhamdulillah.